Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Akan kita masuki insyaallah beberapa ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat istiwa. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala istawa, beristiwa. Al-muallif Syekhul Islam Al-Mujaddid Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah wa qawluhu Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa fi sab'ati mawadhi'. Dan firman Allah ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa di 7 tempat. Yakni di 7 tempat di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa atau kalimat yang serupa dengannya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan ketujuh tempat yang dimaksud, yaitu di dalam surat Yunus atau surat Al-A'raf, kemudian surat Yunus, surat Ar-Ra'd, surat Taha, surat Al-Furqan, surat Alif Lam Mim Sajdah, dan di dalam surat Al-Hadid. Tujuh tempat Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sifat istiwa bagi dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat ini semuanya dengan bentuk fi'il yang sama, yaitu fi'il madhi, istawa. Thumma istawa 'ala al-'arsy, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Naam. Namun dengan urutan yang sedikit berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Terkadang disebutkan Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, di atas 'arsy dia beristiwa. Terkadang dengan mendahulukan fi'ilnya, kata kerjanya istawa 'alal 'arsy. Semuanya menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat istiwa yang hakiki, yang sebenarnya. Dan tidak boleh ditakwil, yakni ditahrif dengan makna yang lain. Sehingga berulang kali Allah ta'ala menyebutkan sifat ini, sifat istiwa bagi dirinya, menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna istiwa yang hakiki yang sebenarnya. Ini bukan kiasan. Dan demikian pula ini tidak perlu ditahrif, ditakwil dengan makna lain, makna yang lebih jauh. Ahlussunnah wal Jamaah, dengan demikian, karena telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di banyak tempat di dalam Al-Quran, mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mustawin ala al-arsh haqiqah. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh dengan sebenarnya. Namun dengan istiwa yang layak, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah ta'ala. Tidak serupa dengan istiwa makhluk. Tidak serupa dengan perbuatan makhluk istiwa di atas sesuatu. Inilah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan ya sami'na wa amanna. Kami mendengar dan kami beriman, kami percaya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Adapun selain Ahlussunnah wal Jamaah, selain Ahlussunnah wal Jamaah, baik dari kalangan Mu'tazilah maupun Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain, mengingkari sifat istiwa yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembeda. Sampai-sampai itulah yang ditanyakan kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Ditanyakan oleh seseorang kepada Al-Imam Malik rahimahullah, kaifa istawa, bagaimanakah Allah itu beristiwa? Maka Imam Malik rahimahullah menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu ghairu majhul. Ya, tidak, ya, tidak diketahui maknanya. Yakni maknanya diketahui, terfahami. Kita tidak jahil ya, tentang makna istiwa. Di dalam lafaz yang lain, yang beliau katakan adalah al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu ma'lum, diketahui. Namun yang lebih masyhur adalah lafaz al-istiwa'u ghairu majhul. Maksudnya adalah tidak majhul ya, maknanya secara bahasa. Wal kaifu ghairu ma'ful, kata beliau. Adapun bagaimananya, gambarannya ya, bagaimana Allah Ta'ala beristiwa secara persis, secara detail, gambaran rincinya, ghairu ma'ful, maka tidak kita ketahui, tidak kita fahami, karena kita tidak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala beristiwa. Namun kita memahami makna istiwa itu apa. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan bagaimana Allah Ta'ala beristiwa itu tidak kita ketahui, tidak kita mengerti bagaimananya. Wal imanu bihi wajib. Namun mengimaninya adalah wajib. Kenapa? Karena telah disebutkan di dalam banyak dalil, maka wajib diimani. Berita-berita yang disebutkan di dalam dalil wajib dibenarkan, dipercayai, dan diimani. Selama dalil itu sahih, Al-Quran atau hadis yang sahih. Wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakannya, yakni bertanya tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa. As-su'alu anhu, as-su'alu 'anil kaif. Bertanya tentang bagaimananya. Bukan bertanya tentang maknanya. Kalau tentang maknanya jelas, boleh. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an untuk ditadabburi, untuk dimengerti maknanya. Namun menanyakan bagaimana? Subhanallah, dari mana kita tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat secara persis, secara detail? Kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum pernah. Maka mempertanyakan tentang bagaimananya Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa itu adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena itu adalah ya, perkara agama. Sementara tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk menanyakan tentang bagaimananya. Perkara agama, tapi tidak pernah dicontohkan oleh pendahulu umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka tidak pernah menanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana tangan Allah, bagaimana istiwa Allah, bagaimana wajah Allah dan seterusnya?" Tidak pernah. Ya. Maka menanyakan perkara tersebut adalah bid'ah. Wasu'alu anhu bid'ah. Maka Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan hukum terhadap orang tersebut dengan mengatakan, "Wa ma araka illa mubtadi'an." Dan tidaklah aku memandang, melihatmu, memandangmu kecuali engkau adalah seorang mubtadi'. Kecuali engkau adalah seorang mubtadi'. Nah, sehingga sampai-sampai perkara istiwa inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ya, sebagai jawaban terhadap seorang mubtadi'. Karena memang perkara istiwa, sifat istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjadi salah satu furqan, pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah. Mereka tidak menerima ayat-ayat yang menyebutkan sifat istiwa Allah Ta'ala, berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian apa makna istiwa? Telah disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah bahwa al-istiwa'u ghairu majhul. Yakni ma'lum. Istiwa itu maknanya diketahui secara bahasa. Kita yang mengerti bahasa Arab langsung memahami apa makna istiwa. Istiwa di dalam bahasa Arab memiliki empat makna. Ya, memiliki empat makna. Tiga diantaranya intinya sama. Tiga makna dari empat makna ini sama intinya. Ya. Namun makna yang keempat itulah yang berbeda, namun itu juga makna yang benar karena semuanya bagian dari makna-maknanya secara bahasa. Keempat makna istiwa secara bahasa, yang pertama adalah ala. Istawa yakni ala. Ya, tinggi. Istawa yastawi istiwaan yakni ala ya'lu 'uluwan, tinggi. Makna yang kedua yakni irtafa'a. Irtafa'a. Ini dalam bahasa Indonesia juga kurang lebih sama maknanya, ya tinggi. Ya, tinggi, meninggi, di atas. Kemudian yang ketiga adalah sa'ada atau sa'ida, naik. Ya. Nah, sa'ada, sa'ida, naik. Naik. Kemudian yang keempat adalah istaqarra, menetap. Nah ini, makna yang keempat inilah yang berbeda dengan jenis ketiga makna yang pertama. Ketika makna yang pertama intinya sama, di atas, tinggi, ala, irtafa'a, su'ida. Kemudian makna yang keempat istaqarra, jadi menetap. Ya, menetap, tetap. Keempat makna ini semuanya disebutkan oleh para salaf, para pendahulu umat ini untuk menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maaf. Sehingga tafsir, penafsiran-penafsiran para salaf berputar, berporos pada keempat makna ini. Adapun ayat pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, yang disebutkan di dalamnya tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-A'raf. Beliau rahimahullah mengatakan fi surat Al-A'raf qauluhu ta'ala. Di dalam surat Al-A'raf yaitu firman Allah Ta'ala, "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian Allahu adalah Allah. Alladzi khalaqa as-samawati wal ard, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa di atas 'arsy. Surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian. Apa makna Rabb? Telah berulang kali kita pelajari ya tentang makna Rabb. Ketika disebutkan sendirian, ya, tanpa kata ilah, maka makna Rabb mencakup dua hal. Dua makna. Rabb yang berarti khaliq, pencipta, ya, pencipta, pengatur, ya, alam semesta ini seluruhnya, yang mentarbiah alam semesta ini seluruhnya, mentarbiah, ini memelihara, ya, mentarbiah, yakni memelihara, setahap demi setahap menuju sempurna dengan nikmat-nikmatnya. Demikian pula makna yang kedua, yakni al-ma'bud. Ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis tentang fitnah kubur, man rabbuk, yakni man ma'buduk, siapakah yang kau ibadahi? Siapakah sembahan yang kau ibadahi? Inna rabbakum, sesungguhnya Rabb kalian yang memelihara kalian, yang menguasai kalian, dan yang berhak untuk diibadai oleh kalian satu-satunya, yaitu Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Menciptakan, yakni mewujudkan, minal adam, mewujudkan langit dan bumi dari ketiadaan menjadi ada dengan penuh kesempurnaan. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi seluruhnya dalam waktu 6 hari. Pertanyaannya, 6 hari dalam hitungan hari-hari kita di dunia ini ataukah hari akhirat atau hari apa hitungannya? Jawabannya yang nampak dari lafaz ini yang dimaksud adalah ka ayyamin allati na'rifuha. Ya, seukuran dengan hari-hari yang kita jalani, kita alami. Ya, 6 hari. Ya, satu harinya sekitar 24 jam. 6 hari tinggal dikalikan saja. 24 kali 6. Sehingga berapa jam? 6. Nah, itu yang nampak sebagaimana terangkan oleh para ulama. Ya, dibawa kepada ukuran hari yang kita pahami. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang kita pahami. Yang difahami oleh kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam dalam waktu 6 hari. Ya, 6 hari tersebut diawali dengan hari Ahad. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Ya, dimulai dari yaumul Ahad. Kemudian yaumul Itsnain hari Senin, kemudian yaumul Tsalatsa hari Selasa, yaumul Arba'a hari Rabu, yaumul Khamis hari Kamis, kemudian yaumul Jumu'ah hari Jumat. Total untuk menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam waktu 4 hari. Ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat Fussilat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayni وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Surat Fussilat ayat 9 dan 10 tentang penciptaan bumi. Ya, di akhir-akhir ayat ini Allah mengatakan fi arba'ati ayyam, dalam waktu 4 hari. Sehingga Allah menciptakan bumi, ya, dari keenam hari tersebut selama 4 hari untuk menciptakan bumi. Nah, adapun ya 2 hari yang lain, ya dalam waktu 2 hari yang lain Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit. Ya, seperti yang disebutkan dalam ayat setelahnya surat Fussilat, "Tsummastawa ilas samai wa yadhhanun faqala laha walil ardi ya tau'an aw karhan qalata ataina ta'i'in." فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ. Ya, kemudian Allah menyempurnakan, menyelesaikan penciptaan langit tersebut sebanyak 7 langit. فِي يَوْمَيْنِ, dalam waktu 2 hari. فِي يَوْمَيْنِ, dalam waktu 2 hari. Sehingga total ada 6 hari. 6. Diakhiri dengan hari Jumat. Dari Jumat itu makhluk-makhluk telah tercipta. Dan pada hari Jumat itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah taala berfirman, "Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian tsumma di sini menunjukkan tertib, urutan. Sehingga diawali dengan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk menciptakan dalam sekejap, namun ada hikmah di balik itu. Bukan karena Allah lemah, bukan karena Allah tidak mampu, namun karena ada hikmah di balik itu. Sebab seandainya Allah berkehendak, maka dalam sekejap akan terjadi, akan terwujud dengan Allah mengatakan kun fayakun. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah selesai menciptakan langit dan bumi, ya beserta semua yang ada padanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala baru beristiwa di atas arsy. Di atas arsy. Naam. Apa itu arsy? Arsy secara bahasa diterangkan oleh para ulama maknanya adalah sarirul malik atau as-sarirul ladzi yahtassu bihil malik. Yani singgasana raja. Itulah al-arsy secara bahasa. Nah, dan sesuatu yang disebut dengan arsy, itu tentu sebuah singgasana yang besar, yang mewah, yang tiada tandingnya di tempat tersebut. Nah, ini makna arsy secara bahasa. dan arsy Allah Subhanahu wa taala, arsy Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditunjukkan di dalam dalil-dalil adalah arsy singgasana dzu qawaim yang memiliki kaki-kaki, tahmiluhul malaikah yang dipikul oleh para malaikat. Kaki-kaki arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh para malaikat. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala tersebut kal qubbah 'alal 'alam, saqf al makhluqat, ya, sebagai atap seluruh makhluk. Arsy Allah Subhanahu wa taala itu saqful makhluqat, atap untuk seluruh makhluk, sehingga makhluk yang tertinggi adalah itu arsy, atap bagi seluruh makhluk. Paham? Di dalam ayat ini terdapat beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala, namun yang dimaukan oleh penulis rahimahullah adalah sifat istiwa. Nah, sifat istiwa ya, itu tergolong sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Jawabannya istiwa tergolong sifat apa? Sifat fi'liyah. Ya, sifat yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tata'allaqu bil masyiah, yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ya, ketika Allah berkehendak maka Allah lakukan. Ketika Allah tidak berkehendak untuk melakukannya maka Allah tidak melakukannya. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata tsumma, yang menunjukkan urutan tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya. Sifat dzatiyah adalah sifat yang selalu ada pada Allah, ya. Kapanpun, ya, di waktu lampau, waktu sekarang dan waktu akan datang. Ya, adapun sifat fi'liyah, ikhtiyariyah, itu yang berkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Ya, ketika Allah berkehendak, maka Allah melakukannya. Dan sifat istiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan summa, kemudian, menunjukkan sebelumnya tidak beristiwa. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, tetapi tidak beristiwa di atas arsy. Maha tinggi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah al-ali. Ya, al-a'la, maha tinggi. Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Hanya saja, ya, sebelumnya, ya, Allah tidak beristiwa di atas arsy. Ya, karena istiwa itu termasuk sifat fi'liyah, berkaitan kehendak Allah. Kapan Allah kehendaki, Allah lakukan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan ungkapan thumma, kata thumma yang menunjukkan urutan. Menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, setelah itu kemudian istawa 'alal 'arsy. Nah, sehingga perlu kita fahami bahwa ya, istiwa, sifat istiwa dengan sifat ulu, ya, itu ada perbedaannya. Ulu, maha tinggi, ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, itu termasuk sifat dzatiyah yang selalu ada pada Allah Ta'ala. Allah selalu bersifat dengannya. Sifat dzatiyah selalu bersifat dengannya, karena Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluk, ya, di atas seluruh makhluk maha tinggi Allah Subhanahu wa taala. Adapun istiwa termasuk sifat dzatiyah, ya, sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak beristiwa, namun dia maha tinggi, dia tetap maha tinggi di atas seluruh makhluk. Ya. Sehingga istiwa terkandung padanya makna tinggi, memang tinggi dan di atas, namun itu uluwun khas, sifat ketinggian yang khusus. Sifat ketinggian yang khusus, yang tertentu. Ya. Bukan ketinggian secara mutlak, ketinggian zat Allah Ta'ala. Istiwa terkandung padanya makna sifat tinggi, ketinggian, namun itu ketinggian yang khusus. 6. Kemudian, seperti yang telah kita pelajari di awal, bahwa sifat istiwa itu memiliki empat makna, yaitu ala, irtafa'a, sa'ida. Ala, tinggi, Jadi ketinggian dengan ketinggian yang khusus, tinggi, naik, irtafa'a, ya, su'ida, naiki. Demikian juga makna yang keempat adalah istaqarra, menetap. Naam, ala irtafa'a dan su'ida, inti maknanya adalah sama, yang berbeda adalah istaqarra. Namun semuanya adalah makna yang benar, terfahami secara bahasa, dan telah ditafsirkan dengannya oleh para salaf. Nah, sehingga dalil para salaf, para pendahulu umat ini dalam menafsirkan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna ini, dalil mereka adalah bahasa, ya, secara bahasa. Nah. Makna-makna ini berhubung itu maknanya secara bahasa, makna istiwa secara bahasa, maka tidak hanya berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala, namun juga berlaku bagi makhluk. Namun ingat, Allah memiliki sifat dan makhluk juga memiliki sifat, namun hakikat, ya, kenyataan sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk, tidak mungkin sama persis. Tidak mungkin sama dengan kesamaan yang mutlak, tidak mungkin. Maknanya sama, lafadznya juga sama, tapi kenyataannya berbeda. Sifat Allah sesuai dengan kemuliaan Allah dan keagungannya. Sifat makhluk sesuai dengan kelemahan zat makhluk itu sendiri. Sehingga keempat makna ini juga berlaku, ya, pada makhluk. Ketika disebutkan tentang makhluk bahwa dia istawa ala syai, beristiwa di atas arsy, maka maknanya adalah ala irtafa'a sa'ida, istaqarra alaih. Ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mu'minun, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki. Fa idza stawaita, apabila engkau telah beristiwa. Ya, apa maknanya? Yani engkau telah berada di atas, sudah naik, berada di atas dan sudah tetap menetap di atas. Ya. Demikian juga orang-orang yang bersamamu, wahai Nuh, ya, aral fulki, di atas apa? Aral fulk, di atas kapal. Ya, ini sifat istiwa atau kata kerja istiwa disebutkan tentang makhluk. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka aral fulki, maknanya sama. Ala irtafa'a sa'ida istaqarra aral fulk, di atas kapal. Demikian juga contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zukhruf, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. Dan Allah telah menjadikan untuk kalian kapal-kapal dan hewan-hewan, ya, yang kalian tunggangi agar kalian beristiwa di atasnya. Ya, agar kalian beristiwa di atasnya, hanya agar kalian naik di atasnya dan menetap di atasnya. Ya. Nah, tapi ingat, ini istiwa makhluk yang kenyataannya sesuai dengan sifat makhluk itu sendiri, dan tidak boleh kita membayangkan bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai mentamsilnya, sampai menyamakan istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Oh, makhluk kalau naik kapal begini, makhluk kalau naik, ya, hewan tunggangan begini, berarti Allah di atas ars juga begini. Tidak, itu namanya tamsil. Itu adalah tamsil dan itu adalah kebid'ahan, keyakinan yang bid'ah. Ya, membayangkan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala sudah, itu saja sudah bid'ah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, wasu'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentang bagaimananya sifat Allah taala, di antaranya adalah sifat istiwa, itu adalah bid'ah. Ya, apalagi kalau sampai menyamakan dengan sifat makhluk, maka itu juga terkandung di dalamnya unsur perendahan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala karena menyamakannya dengan makhluk. Inilah penafsiran Ahlussunnah wal Jamaah, ya, untuk sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Ya, Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, menetap di atas arsy, ya, dengan tata cara yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun kita tidak mengetahuinya, namun kita memahami maknanya. Adapun ahlu ta'til, para pengingkar sifat, para mu'attilah menafsirkan ya kata istawa, menafsirkan istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala dengan istila, istaula, yastauli, istilaan, yang artinya adalah menguasai, yang kurang lebih artinya adalah menguasai, berhasil menguasai. Istaula, yastauli, istilaan. Naam. Sehingga menurut mereka firman Allah taala tsummastawa 'alal 'arsy maknanya adalah tsummastaula 'alaihi, kemudian Allah menguasai, berhasil menguasai 'arsy. Ya. Ini ya dengan tujuan untuk menta'til, mengingkari, menafikan dan menolak makna istiwa yang hakiki. Ketika mereka menta'til atau afan, ketika mereka menta'wil, menafsirkan dengan makna yang lain, walaupun seolah mereka menerima ayat, masya Allah mereka menerima ayat, tapi hakikatnya mereka menolak ayat karena mereka menolak dan mengingkari maknanya yang hakiki. Ya, seolah menerima ayat padahal hakikatnya menolaknya. Hanya saja mereka tidak bisa menolak mentah-mentah, tidak gitu. Akhirnya ya memang Allah tsummastawa 'alal 'arsy, tetapi maknanya adalah istaula. Nah, ini sebenarnya penolakan ini. Penolakan terhadap makna yang dimaukan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsummastawa 'alal 'arsy kata mereka adalah tsummastaula 'alaihi. Kemudian Allah menguasai 'arsy. Naam. Ini penafsiran mereka. Nah, apa argumen mereka? Akan kita sebutkan beberapa argumen mereka, demikian juga bantahan terhadap mereka insyaallah. Ya, argumen mereka di dalam menafsirkan istawa dengan istaula, di antaranya yang pertama adalah ya bait syair. Bait syair. Qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin aw damin muhrati. Ini bait syairnya. Kalau antum bisa nulis bagus itu. Qad istawa bishrun 'alal 'iraqi. Ini bagian pertama dari bait. Qad istawa bishrun 'alal 'iraqi min ghairi sayfin aw damin muhrati. Ya, min ghairi sayfin aw damin muhrati. Naam. Kata mereka di dalam bait ini jelas yang dimaksud dengan istawa adalah istaula. Ya, yang dimaksud dengan istawa adalah istaula. Kenapa? Karena ya, yang dimaksud bishrun alal iraq, istawa bishrun alal iraq, yakni bishr siapa? Bishr bin Marwan. Ya, sungguh Bishr bin Marwan istawa alal iraq. Maknanya tidak mungkin terbang di atas Irak. Begitu. Tapi maknanya adalah apa? Menguasai Irak. Oh, berarti istawa di sini maknanya istaula. Tidak mungkin maknanya ala wartafa'a sa'ida. Ya, maknanya apa? Ala irtafa'a sa'ida. Bishr bin Marwan. Ini tentang Bishr bin Marwan ya, diceritakan baitnya. Ya. Apa? Tidak mungkin Bishr bin Marwan berada di atas Irak terbang. Berarti yang dimaksud dan istawa di dalam bait ini adalah istaula. Bishr bin Marwan telah berhasil menguasai Irak. Min ghairi sayfin aw damin muhraqi. Tanpa menggunakan pedang ya, atau tanpa darah yang tertumpah. Tanpa menggunakan pedang, tanpa pedang dan tanpa darah tertumpah. Menguasainya dengan mudah. Dan kata mereka, ini bait yang bisa dijadikan hujjah, yang bisa dijadikan referensi di dalam ilmu bahasa Arab. Dan disebutkan di situ kata istawa yang tidak mungkin dimaknakan dengan di atas. Ya, tinggi di atas. Di atas Irak itu bagaimana maksudnya? Berarti yang dimaksud adalah istaula. Istawa, ya, maknanya secara bahasa kata mereka adalah istaula, menguasai. Ya. Ini argumen mereka yang pertama. Ya. Argumen mereka yang kedua, ya. Mereka mengatakan Ya. Menafsirkan istiwa Allah di atas arsy, menafsirkan istiwa Allah di atas arsy, ya, dengan ala wartafa'a wa sa'ida mustaqarra, dengan makna tinggi dan menetap di atas arsy, menafsirkan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy dengan makna tinggi dan menetap di atas arsy, ya, ini ada beberapa konsekuensi yang batil, menunjukkan bahwa tafsir tersebut juga batil, tidak benar, karena konsekuensinya batil kata mereka. Ya. Ya, apa konsekuensi penafsiran ini yang dinukilkan dari salaf ini? Ini kan penukilan dari salaf, pendahulu umat ini yang saleh. Tapi kata kalian ada konsekuensi-konsekuensi yang batil. Ya, apa konsekuensinya? Kata mereka, ada beberapa konsekuensi. Konsekuensi yang pertama, ya, konsekuensi yang pertama adalah, ya, berarti kita meyakini, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu muhtajun ilal arsy, butuh kepada arsy untuk menopangnya, subhanallah. Ya, untuk menopangnya. Enggak mungkin kita menafsirkan istawa dengan Allah berada di atas arsy, menetap di atas arsy. Kenapa? Karena konsekuensinya kita menganggap Allah itu membutuhkan arsy. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, Maha Kaya, tidak membutuhkan seluruh makhluk, tidak butuh kepada siapapun dan apapun. Justru makhluk itulah yang butuh kepada Allah. Nah, ini kan konsekuensi yang batil, berarti tidak boleh kita menafsirkan dan tidak benar menafsirkan istawa dengan al-'ulu wal istiqrar. Tinggi di atas dan menetap di atas arsy. Nah, ini konsekuensi yang pertama. Ya. Kemudian konsekuensi yang kedua menurut mereka, ya, seperti tadi, kalau menafsirkan istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu dengan ulu wal istiqrar, Allah berada di atas dan menetap di atas arsy, konsekuensi tafsir tersebut adalah kita menganggap Allah itu jisim. Ya. Kita menganggap bahwa Allah itu jisim. Ya. Karena menetapkan sifat istiwa bagi Allah, ya, dengan makna tersebut, berarti Allah itu jisim. Jismun. Kata mereka seperti itu. Dan tidak benar Allah itu jisim. Tapi konsekuensinya seperti itu, penafsiran tersebut. Berarti penafsirannya yang salah, kata mereka. Kemudian konsekuensi yang ketiga, ya, penafsiran tersebut berkonsekuensi bahwa Allah itu mahdudan, terbatasi, bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu terbatasi, ya, dengan sesuatu. Jadi Allah tidak maha besar, Allah terbatasi dengan sesuatu. Dalam hal ini adalah terbatasi dengan arsy, ya, terbatasi dengan arsy. Berarti Allah itu, ya, sebatas itu. Nah, sebatas itu, terbatasi, kata mereka, mahdud. Nah, karena kata mereka sesuatu yang, ya, beristiwa berada di atas sesuatu, ya, berarti, ya, yang berada di atasnya itu terbatasi dengan yang ada di bawahnya. Seseorang yang menunggangi, ya, hewan tunggangan, kendaraan, ya, berarti dia sebatas itu. Ya. Dan itu suatu hal yang batil, konsekuensi ini adalah konsekuensi yang batil, karena Allah Subhanahu wa taala kita yakini maha besar. Mana mungkin terbatasi dengan arsy. Nah, ini setidaknya tiga konsekuensi yang batil menurut mereka. Nah, bagaimana bantahan terhadap para Mu'tazilah ini? Bantahan terhadap para Mu'tazilah ini, ya, dari beberapa sisi. Nah, bantahan yang pertama adalah tafsirukum, penafsiran kalian istiwa dengan istila. Istiwa maknanya menguasai. Maknanya bukan tinggi berada di atas sesuatu, di atas arsy. Kata mereka seperti itu. Penafsiran kalian ini, wahai Mu'tazilah, para pengingkar sifat, menyelisihi penafsiran salaf yang telah mereka sepakati. Menyelisihi ijma' salaf di dalam menafsirkan istawa. Sebab yang dinukilkan dari salaf, para pendahulu umat ini, para sahabat dan para a'imah tabi'in, yang dinukilkan dari mereka tentang tafsir sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy, semuanya adalah apa? Ala irtafa'a sa'ida istaqarra, sudah itu. Ya, menunjukkan bahwa mereka bersepakat dengan makna tersebut, ya, tidak memaknainya dengan makna yang lain. Ya, berarti penafsiran kalian ini menyelisih ijma' salaf. Nah, menyelisih ijma', ya berarti menyelisih dalil, karena ijma' merupakan dalil tersendiri. Kemudian bantahan yang kedua, penafsiran istiwa dengan istila menguasai, ya, istiwa maknanya adalah istila, kata mereka menguasai, menyelisihi makna zahir dari lafaz. Ya, makna zahir, ya, yang terfahami secara eksplisit dari lafaz ayat. Karena ketika istawa, ya, dikaitkan, digandengkan dengan kata depan atau huruf jar ala, istawa ala, maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah tadi, ala irtafa'a sa'ida istaqara, berada di atas, menetap di atas. Ya. Nah, itu yang ma'ruf, dikenal di dalam bahasa Arab, demikian juga di dalam Al-Quran. Sebagai contoh tadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang istiwanya makhluk. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ. Dan dia telah menjadikan untuk kalian, ya, kapal-kapal dan hewan-hewan yang bisa kalian tunggangi, لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ, agar kalian beristiwa di atasnya. Perhatikan, istiwa di dalam kalimat ini fi'il, litastawu istiwa, dikaitkan, digandengkan dengan huruf jar ala. Apakah mungkin maknanya adalah agar kalian menguasai, ya, menguasai hewan ternak itu, ya, agar kalian menguasai kapal itu? Ya, jawabannya tidak mungkin. Sangat nampak yang dimaukan dan yang dimaksudkan adalah agar kalian naik di atasnya, berada di atasnya, menetap di atasnya, di atas kapal dan di atas hewan-hewan tunggangan tersebut yang Allah ciptakan untuk kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihi salam, fa idza sawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki, lalu apabila engkau wahai Nuh dan orang-orang yang bersamamu istawaita, beristiwa, ala dengan huruf jar ala, al-fulk, di atas kapal, apakah maknanya apabila engkau telah menguasai kapal itu? Ya, ya tidak mungkin. Ini sangat menyalahi dan menyelisihi makna eksplisit yang langsung terfahami dari lafaz ayat ini. Tentu yang dimaksud adalah naik, berada di atas kapal. Apabila engkau wahai Nuh dan orang-orang yang beriman bersamamu itu, ya, telah berada di atas kapal, naik di atas kapal, dan seterusnya sampai kelanjutan ayatnya. Sehingga istiwa, istawa, yastawi, ketika, ya, digandengkan dengan huruf jar ala, jelas maknanya adalah ulu istiqrar. Buktinya tadi, di antara buktinya adalah dua ayat yang lain tersebut yang kita bacakan tentang istiwanya makhluk, ya, digandengkan, dikaitkan dengan huruf jar ala. Maknanya tidak mungkin menguasai, menguasai hewan atau menguasai kapal, ya, tidak. Nampak yang dimaukan adalah berada di atas kapal, berada di atas hewan tunggangan. Nah, sehingga menyelisih zahir lafaz. Demikian juga makna tersebut kan tentunya berlaku pada sifat istiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma stawa alal arsh. Istawa digandengkan dengan huruf jar ala. Istawa ala. Ya. Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Istawa alal arsh. Ya. Sehingga maknanya adalah ala wartafa'a, itulah makna zahirnya. Sehingga penafsiran para mu'attilah istiwa dengan istila menguasai adalah penafsiran yang menyalahi zahir lafaz, makna yang nampak, yang eksplisit dari lafaz tersebut. Nah, kemudian bantahan yang ketiga, ya, bantahan yang ketiga, penafsiran istiwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy dengan istila menguasai atau berhasil menguasai, justru itu yang memiliki konsekuensi-konsekuensi yang batil. Ya, kita bantah balik. Mereka menuduh penafsiran kita, penafsiran salaf, ya, memiliki konsekuensi yang batil. Kita balik, justru penafsiran kalian, wahai para mu'attilah, karena kalian serba menafsirkan sifat Allah Ta'ala dengan akal kalian, tidak dengan bimbingan wahyu, Al-Quran, dan hadis, dengan pemahaman para sahabat, para salafus salih, radhiyallahu anhum. Sehingga penafsiran kalian itulah yang mengandung konsekuensi yang batil. Menafsirkan istiwa dengan istilah menguasai memiliki beberapa konsekuensi yang batil. Di antaranya, yang pertama, adalah, ya, bahwa sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menguasai arsy. Arsy belum berada di dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Karena kata kalian istiwa maknanya menguasai, thumma istawa 'alal arsy. Berarti pernah pada satu zaman, ya, dahulu Allah belum bisa menguasai arsy. Karena makna thumma istawa 'alal arsy adalah thumma istawla. Kemudian Allah baru menguasai arsy. Subhanallah, berarti sebelumnya arsy itu di dalam kuasa siapa? Allah belum berhasil menguasai arsy. Subhanallah. Ya. Sehingga konsekuensi, di antara konsekuensi yang batin adalah apa? Ya. Sebelumnya Allah belum menguasai arsy. Karena disebutkan summa, kemudian, urutan. Allah beristiwa di atas arsy. Oh, berarti ya, sebelumnya Allah itu tidak menguasai arsy di luar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensi penafsiran mereka yang batin. Nah, karena istaula biasanya digunakan di dalam bahasa Arab itu untuk penguasaan ba'dal mughalabah, setelah adanya usaha. Ya, setelah adanya usaha, berarti istawa 'alal arsy maknanya istawala 'alal arsy, berarti sebelumnya Allah berusaha untuk menguasai arsy. Ya, sebelum itu berarti Allah tidak menguasai arsy. Ya, na'udzubillah. Kemudian konsekuensi batil yang lain adalah, ya, berarti, ya, penafsiran mereka, ya, memiliki konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu beristiwa di atas semua makhluk. Boleh dikatakan Allah istawa 'alal ardh wasyajar wal jibal. Ya. Allah itu beristiwa di atas ardh. Ya. Istawa 'alal ardh, di atas bumi, pohon, gunung-gunung. Ya, kenapa? Karena kalian menafsirkan istawa dengan istaula, dan semuanya itu di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti boleh kalau begitu dikatakan Allah istawa 'alal ardh. Istawa 'ala asyjar 'alal jibal. Kan maknanya istaula, dan semuanya di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal ya di dalam ayat atau di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat istiwa Allah di atas arsy disebutkan, ya, 'alal arsy istawa, menunjukkan pembatasan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy lah. Hanya di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istawa, beristiwa. Ya, sehingga jelas menyalahi ayat ini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, karena konsekuensi penafsiran mereka bahwa boleh dikatakan Allah itu istawa 'alal ardh, 'alal jibal, 'alal syajar, 'alal bihar. Ya, beristiwa di atas makhluk-makhluk ini semuanya, karena makna istiwa itu bukan ketinggian yang khusus, maknanya adalah menguasai. Ya, menguasai. Ingat tadi, istiwa itu adalah uluun khas, ketinggian yang khusus. Tidak bisa sembarang disebutkan Allah istawa ala hada, istawa ala hada, enggak bisa. Ya. Ya, Kalau disebutkan Allah Subhanahu wa taala alin, aliyun, maha tinggi, nah ini boleh. Allah aliyun, Allah a'la, maha tinggi, di atas segala sesuatu boleh. Ali ini kan ini ketinggian yang umum, ketinggian zat. Namun ketika disebutkan istiwa, maka yang dimaksud adalah sifat fi'liyah, ketinggian yang khusus. Ya. Ketinggian yang khusus. Sehingga tidak bisa disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas ya, semuanya, semua makhluk. Kecuali makhluk yang Allah sebutkan yaitu istawa 'alal 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy. Nah, ini beberapa konsekuensi yang batil dari penafsiran mereka, yaitu bahwa pada zaman dahulu pernah Allah belum bisa menguasai 'arsy, summa kemudian setelah itu baru Allah istawa 'alal 'arsy, yakni menguasai 'arsy. Kata mereka seperti itu. Nah, ini tidak benar. Nah, demikian juga konsekuensi yang batil dari penafsiran mereka tadi, yaitu bisa dikatakan bahwa Allah itu istawa 'alal 'ard, 'alal jibal, dan 'ala jami'il makhluqat, karena maknanya kata mereka adalah Allah menguasai. Ya, istawa ini Allah menguasai, ya ini bisa disebutkan untuk semuanya. Allah menguasai seluruh makhluk, berarti Allah istawa 'ala kada wa 'ala kada. Ini beberapa konsekuensi yang batil. Adapun ya bantahan-bantahan untuk mereka yang berikutnya, insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Alhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.